pertanyaannya yang disampaikan kepada kami ada beberapa pertanyaan. Di antaranya, pertanyaan pertama, ketika seorang bayi baru dilahirkan, apa yang harus diperbuat untuknya? Karena kita dapati di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, bila ada bayi yang baru dilahirkan, maka diazankan. Alasan mereka bahwasanya itu dilakukan untuk mencegah adanya gangguan-gangguan syaitan kepada bayi yang baru dilahirkan. Maka kita katakan, kita belum mendapati dalil yang menerangkan atas kebolehan hal ini. Kita tidak mendapatkan dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang dibolehkannya mengazankan bayi yang baru dilahirkan. Akan tetapi yang dituntut di dalam syariat adalah memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bayi yang baru dilahirkan. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surat Ali Imran tentang kisah dilahirkannya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithani rajim. Dan aku memohonkan perlindungan kepadamu. Jadi disebutkan dalam ayat tadi, aku memohonkan perlindungan untuknya kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasannya orang yang melahirkan disyariatkan bagi kita untuk memohonkan perlindungan kepada bayi yang baru dilahirkan itu, sehingga syaitan la'anahullah tidak bisa mendekat kepadanya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan duduknya seorang pengajar di atas kursi. Karena ada beberapa orang mengingkari akan hal ini. Mereka menyatakan bahwasannya tidak ada salaf yang melakukan hal ini. Yani menurut mereka bahwasannya para salafus saleh ketika mengajar mereka duduk di majelis. Yani duduk sama rendah. Dan juga alasan mereka bahwasannya seorang pengajar yang duduk di atas kursi ini menunjukkan dia tidak zuhud. Maka kita katakan, semua ini, semua yang mereka utarakan ini semuanya dibangun di atas anggapan belaka. Dibangun di atas anggapan yang dilandasi di atas kebutaan. Karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan tentang kebolehan bagi seseorang yang mengajar untuk duduk di atas kursi. Jika kita melihat kepada kisah-kisah para nabi dan kisah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati bahwasannya beliau duduk di atas kursi. Para nabi terdahulu, lebih-lebih bagi mereka yang menjabat sebagai para raja seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, maka mereka sering duduk di atas kursi. Ketika mereka duduk di atas kursi, tidak menutup kemungkinan mereka akan mengajari umat. Dan bahkan banyak kaumnya yang datang mengadu kepada mereka, kemudian mereka memberikan keputusan, memberikan fatwa dalam keadaan mereka di atas kursi. Maka hal ini menunjukkan kebolehannya. Boleh bagi seseorang mengajar dengan duduk di atas kursi sebagai pengikutan kepada para nabi tersebut. Dan lebih diperjelas tentang hal ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Rifa' radhiyallahu anhu, beliau berkata, aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu wa intaha ilayya hatta intaha ilayya. Disebutkan hatta intaha ilayya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepadaku dan beliau meninggalkan khutbahnya sampai dia berada di depanku, meninggalkan khutbahnya, turun dari tempat khutbah. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini, fa'utiya bi kursiyin, lalu didatangkan kepadanya dengan sebuah kursi. Dan diperjelas bahwasanya ini adalah kursi yang sebenarnya, bukan kursi kiasan-kiasan, tapi kursi yang sebenarnya. Beliau perjelas dengan perkataannya, hasibtu qawaimahu hadidan. Aku menyangka, yakni menyangka dengan pasti di sini, bahwasanya penegak-penegak kursi itu, atau yang kita sebut pada zaman kita ini kaki-kakinya kursi, itu dari besi, dari besi. Maka ini sangat jelas menunjukkan bolehnya bagi seseorang untuk duduk di atas kursi ketika ketika mengajar. Dan tidak ada yang mengingkari hal ini melainkan orang yang buta, buta dari sejarah para nabi, atau buta dari ilmu yang berkaitan dengan metode dakwahnya para nabi.